Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas mulai ayat 55. Dalam ayat-ayat nanti akan dijelaskan bagaimana proses wafatnya Nabi Isa alaihi salam, yaitu ketika diangkat oleh Allah ke langit, kemudian juga dibersihkan namanya dari anggapan yang keliru para pengikutnya. Juga dijelaskan dari ayat-ayat yang akan dijelaskan nanti bahwa kita ini sebagai orang-orang mukmin jangan ragu-ragu lagi dengan Al-Quran yang menjelaskan atau informasi mengenai Nabi Isa alaihi salam. Saya ditemani pengajian Sabtu pagi Yayasan Paguyuban Ikhlas, kemudian juga pengajian Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bapak, ada Ibu, semuanya sudah hadir menemani saya, dan juga Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Pak dengan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita lanjutkan ayat-ayat kita. Kali ini kita bahas ayat 55 dan seterusnya. Pada ayat 54, episode yang lalu, Allah menyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, Allah juga melakukan tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik yang melakukan tipu daya. Saya sudah terangkan apa arti makar, apa yang dimaksud dengan tipu daya, yakni melakukan kegiatan yang tersembunyi yang mengantar siap objeknya itu tidak sadar, loh kok jadinya begini. Okay. Bagaimana makar Allah itu? Kita bacakan. Idh qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Renungkan makar Tuhan ini. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika, saya akan, sungguh saya akan mewafatkanmu. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu ke sisiku. Sebenarnya tidak ada kata mengangkatmu ke langit. Ya tahu? Istilah Al-Quran, mengangkatmu ke sisiku, tapi ada ulama lantas berkata itu ke langit. Oke. Okay. Tapi kita lihat nanti bagaimana maksudnya. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan akan membersihkan, menyelamatkan, mensucikan kamu sehingga tidak disentuh oleh keburukan dari orang-orang kafir. Kita kembali. Mutawaffika, mewafatkan. Wafat itu apa artinya? Salah satu maknanya meninggal. Tapi sebenarnya dari segi bahasa, wafat itu artinya sempurna. Sempurna. Okay. Orang yang mati sempurna keberadaannya di dunia sehingga dia dinamai wafat, sudah sempurna. Nah, karena wafat itu ada kemiripannya dengan tidur, maka tidur pun dinamai wafat. Ya toh? Orang kalau bangun tidur dinamai wafat, mati dinamai wafat, tidur dinamai mati. Ya, ya kan? Ya. Karena sama mirip itu. Kalau bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Menyempurnakan. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakanmu? Ada bahasan di kalangan ulama. Yang pertama, orang yang berpisah rohnya dari badannya, itu kan kita namai wafat. Nah, kalau orang terbunuh itu wafat juga. Nah, di sini kita mulai beda pendapat. Orang yang terbunuh itu sudah sempurna ajalnya atau belum? Belum. Wah, ini Mu'tazilah ini. Nah, kelompok Ahlus Sunnah berkata sudah sempurna. Kelompok yang lain berkata sebenarnya belum sempurna. Mati itu adalah terhentinya denyut jantung atau fungsi otak akibat rusaknya organ, bukan oleh ulah pihak lain. Tapi kalau terbunuh itu adalah sebenarnya organnya belum rusak, tetapi dirusak oleh pihak lain. Mutawafika berbeda dengan membunuh kamu. Jadi ketika Allah menyatakan, aku akan menyempurnakan kehadiranmu di dunia dalam bentuk wafat, bukan dalam bentuk terbunuh. Jadi kalau begitu, sempurna hidupmu di dunia ini, dan kamu kesempurnaan hidup itu dalam bentuk wafat, bukan dalam bentuk terbunuh. Sudah beda kan? Ini satu pendapat. Jadi kalau begitu yang berpendapat demikian ini berkata, memang dia dikejar-kejar oleh musuhnya, dia mau dibunuh dan sebagainya, tetapi Allah menyelamatkan beliau sehingga terus akan hidup sampai sempurna umurnya di permukaan bumi ini tanpa cedera sedikit pun oleh manusia. Itu arti pertama mutawafika. Arti yang kedua begini, menyempurnakan. Kalau saya berkata begini pada ibu-ibu, dia tiba tanpa kurang sesuatu pun. Apa artinya? Sehat afiat. Ya, tidak ada yang kurang. Kalau tidak ada yang kurang berarti sempurna. Nah, ini mutawafika, saya akan menyempurnakan hidupmu. Tidak ada yang kurang dari kamu, kamu tidak luka, kamu tidak dibunuh, kamu tidak sakit. Itu yang kedua. Nah, saya akan menyempurnakan kehadiranmu di bumi ini sampai suatu waktu. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Warafi'uka ilayya. Dan saya akan mengangkatmu ke sisiku. Mengangkatmu ke langit. Inilah satu pendapat. Tapi apa memang Tuhan di langit? Memang kita sering kali menunjuk yang di atas. Nah, inilah yang dijadikan salah satu alasan mengangkat. Tapi ada yang berkata, mengangkatmu di sisiku, sisiku itu sisi yang aman, sisi terhormat dimanapun. Jadi yang pendapat kedua ini menyatakan beliau tidak terbunuh dan tidak harus difahami mengangkat ke langit. Saya kira sementara itu dulu kita. Ya, kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tetap bersama kami di dalam Tafsir Al-Misbah. Dari Bapak Quraisy Shihab. Baik, kita lanjutkan. Jadi warafi'uka ilayya, mengangkatmu ke sisiku. Ada yang berkata, kami akan menyempurnakan kehadiranmu di bumi, tetapi tidak mati. Nah, lihat, tidak mati, karena kami akan mengangkat jasad dan rohmu ke sisiku, itu ke langit. Nah, ini pendapat populerin. Jadi Nabi Isa belum mati. Dia ada di langit. Dia bakal turun nanti. Hanya sudah sempurna kehadirannya di permukaan bumi ini sesuai dengan rencana Allah. Bukan terbunuh seperti rencana yang lain. Hanya tadi saya katakan, ada yang berkata tidak harus diartikan rafi'uka itu mengangkat ke sisiku dalam arti mengangkat ke langit. Tidak harus juga diartikan bahwa beliau itu lantas tidak terbunuh tapi akan turun lagi. Tidak ada cerita Al-Quran menyangkut itu. Itu tadi dari hadis. Oke. Wa rafi'uka ilayya wa ja'ilul ladzi wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan saya akan mensucikan kamu tidak sehingga tidak disentuh oleh keburukan tidak dicederai oleh orang-orang kafir, dan menjadikan pengikut-pengikutmu berada di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Pengikut-pengikut Isa. Nah, kita lihat penafsirannya. Yang mengikuti Nabi Isa, bukankah dalam pandangan Al-Quran lagi, bukankah Nabi Isa pernah berpesan kalau datang seorang nabi, ikuti dia? Ada pesannya. Nabi yang beliau maksud itu Nabi Muhammad. Jadi yang mengikuti Nabi Isa dan percaya pada apa yang disampaikan oleh Nabi Isa dan yang diperintahkan oleh beliau untuk mengikuti nabi yang akan datang, itu yang diangkat kedudukannya sampai hari kemudian. Tapi yang mengikuti waktu itu tetapi tidak mengikuti yang lain, itu tidak ada janji buat mereka. Jelas itu? Oke. Wa ammal ladina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhir. Yang kafir kepada kamu, saya akan siksa dia di dunia dan di akhirat. Itu orang-orang yang mengingkari Nabi Isa, bermaksud membunuhnya. Pada masa sesudah Nabi Isa, itu terkejar-kejar, itu terbunuh, itu menderita dan lain-lain sebagainya di dunia ini, dan di hari kemudian juga akan disiksa. Itu yang dimaksud. Wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yuwaffihim, wafat, yuwaffi. Apa tadi artinya yuwaffi? Wafat, menyempurnakan. Fa yuwaffihim ujurahum, maka akan disempurnakan. Nah, sempurna lagi. Disempurnakan ganjaran mereka. Kan disempurnakan ganjaran mereka. Boleh jadi sekarang udah dapat ganjaran, tapi belum sempurna. Sempurnanya nanti di sono. Ya kan? Fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang berlaku zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tidak usah hormati anak seperti menghormati orang tua. Melebihi itu. Itu zalim namanya. Jangan juga menghormati orang tua seperti menghormati anak. Itu juga zalim, bukan pada tempatnya. Tuhan tidak senang terhadap orang yang melebih-lebihkan atau yang mengurangi, termasuk dalam bersikap terhadap Isa Al-Masih. Itu zalika natluhu alaika minal ayati wadzikril hakim. Itulah yang kami bacakan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, menyangkut ayat-ayat dan peringatan dari Tuhan yang Maha Bijaksana. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sifat yang aneh dari kelahiran Isa itu sama dengan sifat kejadian yang aneh dari kelahiran Adam. Kalau kamu tidak percaya bahwa Adam Tuhan, jangan juga percaya bahwa Isa Tuhan. Itu maksudnya ayat ini. Ya, aneh kan? Yang mana lebih aneh? Isa atau Adam? Mestinya Adam lebih aneh. Kalau dalam Adam tidak ada sifat ketuhanan, mestinya dalam Isa juga tidak. Ini diskusinya Nabi Muhammad kan, kita kan Al-Quran ini menceritakan itu. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Dia diciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah dia. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini adalah kebenaran hak yang bersumber dari Tuhanmu, jangan ragu, jangan masuk dalam kelompok orang yang ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm. Siapa yang membantah kamu setelah datang kebenaran dan pengetahuan kepada kamu? Saya garis bawahi. Pengetahuan itu bisa Anda yang cari, bisa dia datang pada Anda. Ya. Kalau mau tahu nama saya, ibu bisa bertanya. Bisa. Itu namanya ibu berusaha tanya saya. Saya juga, ibu tidak tanya, saya yang beritahu. Kalau ada yang membantah kamu setelah pengetahuan datang kepada kamu wahai Nabi Muhammad, maka dengarkan tuntunan berikutnya. Ya, pemirsa tetap bersama kami di dalam Tafsir Al-Misbah. tetap bersama Tafsir Al-Misbah setiap hari di Metro TV. Dan sekarang kita lanjutkan lagi penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab. Baik, kita lanjutkan. Saya ulangi, ini semua diskusi antara Nabi dengan delegasi Kristen dari Najran. Mereka tidak mau menerima. Tidak, bagus, kepercayaannya begitu. Oke. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi, faman hajjaka fihi min ba'di jama'aka minal ilm. Diskusi sudah selesai, tapi kalau masih ada yang ingin berbantah-bantah dengan kamu setelah datang kepada kamu pengetahuan, kita lihat. Kalau sudah dijelaskan, dia tidak mau terima, masih mau bantah, apa yang harus dilakukan? Melayani lagi diskusi? Lawan? Tidak usah. Oke, kalau begitu, fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahir faja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Diskusi sudah selesai, saya sudah terangkan semua. Kamu tidak mau percaya, tapi kamu masih mau menuntut. Kalau begitu, ada jalan. Mari kita ajak. Kita punya anak-anak. Kita punya perempuan-perempuan, istri-istri kita. Mari kita juga bergabung. Saya, Nabi memanggil Fatimah, anaknya, memanggil istrinya, dirinya, baru kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, jatuhkan kutukan terhadap yang bersalah. Berani tidak? Ya kan ini. Nabtahil dari kata buhlah. Buhlah itu berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk jatuhnya kutukan. Sebenarnya begini, Nabi sudah berkata, kalau kamu tidak mau percaya, silahkan. Anut kau punya anutan. Saya juga biar menganut anutan saya. Tapi kalau kamu masih mau memaksa dan berkata tidak harus begini, sedangkan saya sudah menjelaskan alasan-alasan saya, kamu masih mau, oke. Cara yang lain adalah tinggal kita minta pada Tuhan. Siapa yang salah, jatuhkan kutukan. Ya kan? Itu, oke. Saya kembali menjelaskan, mimba dimaja akaminal ilmu. Ilmu itu, pengetahuan itu, bisa kita yang cari, bisa dia yang datang kepada kita. Saya bisa berkata pada ibu-ibu, bapak-bapak, tanpa tanya, saya punya anak 5. Bapak yang tanya atau saya yang beritahu? Bapak, itu tahu. Namanya ilmu datang pada bapak. Ya kan? Wahyu itu ilmu yang datang pada Nabi. Bukan Nabi yang cari. Allah di sini berfirman, setelah datang ilmu itu kepada kamu. Dia datang dari Allah kepada kamu. Kalau sudah datang ilmu itu kepada kamu, sudah. Siapa yang masih mau membantah, tidak usah lagi dilayani. Oke. Man hajja kami. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Fama min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah uraian, adalah kisah yang hak, menyangkut apa yang diuraikan semua itu tadi. Dan diambil kesimpulan lagi, ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada pengendali alam raya ini kecuali Allah satu-satunya yang Maha Esa, yang tidak, nanti di ayat lain aja, As-Samad lam yalid wa lam yulad. Wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah itu adalah yang Maha Perkasa, yang dibutuhkan oleh semua makhluk, yang tidak ada samanya, itu mulia jadinya. Dan dia Maha Bijaksana. Maha Bijaksana, kebijaksanaannya antara lain tercermin bahwa dia menyerahkan kepada manusia pilihan. Siapa mau beriman silahkan beriman, siapa yang gak mau silahkan gak mau, masing-masing mempertanggungjawabkan pilihannya. in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Kalau mereka tidak mau terima ini, tidak mau mengaku keesaan Allah, Tuhan tahu siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat jahat. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tuhan yang tahu, kamu tidak usah putuskan ini salah atau itu benar. Kita itu hanya menyampaikan, yang memberi putusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat kita ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Quraish Shihab. Dan pemirsa, kami masakan kembali lagi. Nanti ada kesempatan untuk tanya jawab bagi penonton di studio. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah mengenal surah Ali Imran. Silakan bagi audiens yang ingin bertanya. Dalam ayat 55 telah dijelaskan bahwa umat Nabi Isa dilebihkan dari orang-orang kafir pada hari kiamat. Yang saya ingin tanyakan adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil agar kita bisa melebihi orang-orang kafir tersebut. Terima kasih. Pelajaran apa yang dapat kita ambil agar kita bisa mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari orang. Kalau kita lihat di situ dinyatakannya menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Itu berarti cara untuk mendapatkan ketinggian itu adalah mengikuti Rasul. Ya toh? Ha, ikutilah Rasul. Bagaimana beliau, bagaimana ibadahnya, bagaimana syukurnya, bagaimana perlakuannya terhadap pasangannya, bagaimana kesabarannya. Itu semua mengikuti itu yang menjadikan seorang mendapat kedudukan yang tinggi. Ayat itu berkata, ja'ilul ladina taba'unka. Mengikutinya secara bersungguh-sungguh. Ha, itu dah. Kalau ikut-ikut gitu aja ya mungkin dapatnya tidak terlalu tinggi. Ya. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Quraish telah membahas yaitu ayat 55 dan 56. Apabila kita wafat adalah suatu artinya kesempurnaan. Dan kapan yang saya ingin tanyakan sekarang, kapan sebuah amal dikatakan saleh? Terima kasih. Kapan sebuah amal dinamai soleh? Soleh itu mempunyai dua makna. Yang pertama bermanfaat. Yang kedua memenuhi nilai-nilainya. Saya beri contoh. Ini kursi. Soleh atau tidak? Kenapa soleh? Karena semua hal yang berkaitan dengan kursi ini terpenuhi. Kalau misalnya kakinya pincang, soleh atau tidak? Tidak. Karena dia tidak memenuhi nilai-nilainya. Manusia yang soleh adalah manusia yang bermanfaat dan memenuhi semua nilai-nilai yang diperlukan untuk manusia. Apa nilai-nilai itu? Hatinya baik, akalnya baik, fisiknya baik, dan lain-lain sebagainya. Nah, amal yang soleh adalah perbuatan yang memenuhi nilai-nilainya. Perbuatan yang bermanfaat. Semakin banyak manfaatnya, semakin soleh dia. Okay. Satu lagi, silahkan. Pada ayat 56 surat Ali Imran itu dikatakan bahwa orang kafir akan diberikan azab yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita melihat itu orang yang tidak beriman atau orang kafir itu malah mendapat nikmat yang lebih besar di dunia. Terima kasih. Yang pertama dulu dalam konteks ayat kita ini dia berbicara tentang Nabi Isa dan orang-orang yang mengganggu Nabi Isa. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah menduga bahwa siksa itu hanya dalam bentuk fisik. Ada orang kelihatannya kaya, terlihat senang, padahal dia tersiksa. Itu satu. Nah, kalaupun dia tidak tersiksa sekarang, boleh jadi besok. Boleh jadi menjelang kematiannya. Dan kalau tidak di sana, itu di akhirat nanti. Yang Tuhan, jadi memang orang kafir, Bapak bisa berkata, ini orang kafir kok senang-senang aja nih, kaya aja, kita miskin. Iya, karena dia nanti ada di surat Ali Imran ada penjelasan rinci menyangkut hal itu. Ya, karena apa? Dia ada yang dinamai sunnatullah, sistem yang ditetapkan Allah. Yang mengikuti sistem itu senang. Kalau sistem yang diikutinya berkaitan dengan kehidupan dunia, dia senang di dunia. Kalau sistem yang diikutinya hanya berkaitan dengan akhirat, itu senangnya di akhirat. Salat itu tidak mendatangkan uang. Kerja yang mendatangkan uang, ya kan? Tetapi salat mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Kalau di dunia dia dapat, itu baru panjar, belum sempurna. Itu kan tadi disempurnakan di sana. Saya kira demikian, Pak. Ya? Oke. Kita istirahat dulu, pemirsa, dan tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah dan langsung menuju kepada audiens yang akan bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran sering dijelaskan bahwa asal kejadian manusia dari tanah. Tetapi terdapat perbedaan dalam menjelaskan jenis tanah, ada turab, ada sulatin mintin, tin lasib, dan sebagainya. Mohon dijelaskan, Bapak Ustaz. Terima kasih. Iya. Kita bicara dulu. Dalam Al-Quran ada uraian tentang kejadian manusia. Uraian tentang kejadian manusia itu terbagi dua. Ada kejadian dalam bentuk reproduksinya lagi, ya. Jadi kita-kita ini ada kejadian manusia pertama. Nah, uraian Al-Quran menyangkut kejadian manusia dalam dua bagian ini, itu ayat-ayatnya berbeda-beda karena dia menjelaskan proses. Saya beri contoh. Ada ayat kita dulu ini manusia. Kita dulu dikatakan manusia diciptakan dari air yang terpancar. Iya. Ada lagi berkata manusia diciptakan dari alaq. Ya kan? Ini prosesnya. Pertamanya pertemuan sperma dan ovum, air terpancar. Setelah itu berproses, apa itu proses? Setelah pertemuan, dia berdempet di dinding rahim. Nah, begitu juga. Tanah, ada tanah, pur air, itu tin. Kejadian manusia itu, kita bisa lihat melalui proses kematiannya. Nah, kita lihat. Kalau saya mau tahu dari sana kemari, saya bisa ketahui dengan menelusuri dari sini ke sana. Ya. Nah, perhatikan. Sini manusia. Waktu dia mati, cairan masih ada dan sebagainya. Tidak lama kemudian cairannya menghilang. Ya. Terus dia jadi tulang belulang. Berbau. Ya. Terus lama-kelamaan hancur tulang belulangnya. Jadi apa? Tanah. Nah, begitu. Jadi tanah. Tanah yang masih mempunyai cairan. Baru jadi sol-sol. Baru jadi manusia. Nah, jadi dia tidak bertentangan. Tetapi dia menceritakan proses yang dilaluinya berbeda-beda. Jelas ya? Begitu. Berikutnya Ibu, silakan. Biasanya Allah menggambarkan pahala dan siksa yang berarti balasannya jauh di akhirat dengan lafaz summa. Tapi mengapa pada ayat 55 dan 56 menggunakan lafaz fa? Mohon penjelasannya, rahasia di balik semua itu. Rahasia-rahasia terus nih yang ditanyakan. Saya lihat di ayat berapa Bu itu, Bu? 55 fa ammal ladzina kafaru fa'ad fa'nya dan summa ilayya marji'ukum. Coba kita lihat. Kita saya terangkan dulu. Kata summa itu berarti kemudian, dan itu mengisyaratkan adanya jarak antara sebelum kejadian itu dan sesudah kejadian itu. Misalnya saya berkata, ja'a Zaidun summa Amrun. Datang si A, kemudian si B. Jaraknya lama. Tapi kalau saya berkata, datang si A, lalu si B, itu menunjukkan bahwa jarak itu dekat. Nah, di sini, sewaktu Allah berbicara tentang hari kemudian, dia katakan, summa ilayya marji'ukum, kemudian, jadi masih waktu panjang, kamu semua akan kembali kepadaku. Jadi ini di akhirat kan? Nah, tetapi waktu dia berbicara tentang siksa duniawi, dia katakan, fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum adzaban syadida. Fa di sini artinya adapun, bukan berarti lalu. Adapun orang-orang kafir, maka saya siksa dia dengan siksa di dunia. Itu bisa juga memberi isyarat bahwa kehidupan dunia ini lebih dekat daripada kehidupan di akhirat. Iya kan? Kita sekarang ini sudah hidup, di akhirat belum. Itu mungkin salah satu rahasianya, kalau mau tahu rahasia. Terakhir, satu lagi. Yang saya tanyakan, adakah asap kubur dan di manakah posisi alam barzah itu? Terima kasih. Takut. Masya Allah. Ya. Banyak ulama berpendapat bahwa ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Salah satu ayat menceritakan bahwa menceritakan tentang Fir'aun dan rejimnya. Itu dikatakan di sana bahwa an-naru yu'raduna 'alai ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'a adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampilkan kepada Fir'aun dan kelompoknya pagi dan petang, dan kemudian kalau datang kiamat mereka dimasukkan ke neraka. Ya toh? Nah, pertanyaannya di sini ada dua siksaan. Siksaan pertama ditunjukkan itu neraka. Siksaan kedua kalau sudah kiamat masukkan ke neraka. Kapan itu ditunjukkan neraka? Di alam barzakh. Alam antara dunia dan akhirat. Alam ketika manusia sudah meninggal tetapi belum kiamat. Nah, disitulah ada panjar siksa. Nah, jadi itu yang dipahami oleh ulama, itulah yang dimaksud dengan alam kubur. Sebenarnya bukan di kubur, Bu. Bukan di jeruk purut tuh. Alam kubur itu buat kita itu kita namai kubur. Karena kita lihat dia ditanam di sana, sebenarnya arwahnya ada di satu alam yang namanya alam barzakh. Saya kira begitu. Oke. Okay. Ya. Bukan di kuburan. Tapi ya artinya maksudnya itu di alam kubur, di alam di mana dia sekarang ini berada, tidak di dunia, tidak di akhirat. Oke. Okay. Ini satu lagi dari saya tentang ayat 60 gitu. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, saya ingin tanya, Nabi itu pernah ragu enggak, Pak Quraisy? Sekarang begini, kita bicara lagi nih ayat. Ini kan diskusi nih. Sebenarnya sebagian mereka itu sudah percaya. Buktinya, sewaktu diajak oleh Nabi, ayo, kalau kamu masih mau ini, mari kita berdoa minta kutukan. Pemimpin rombongannya bernama Abdul Masih. Dia katakan, kita tidak berani. Jadi, dia sudah percaya Nabi atau tidak? Maka ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Nabi tapi nyindir ke sana. Hei, kamu jangan ragu lagi. Ini kan sudah jelas nih. Nabi tidak ragu, tetapi dia mau nyindir yang lain. Kan biasa kita berkata begitu. Ha? Jadi ya, saya berucap pada Anda tapi maksud saya di sana. Itu kira-kira Nabi tidak ragu sama sekali. Jadi maksudnya manusia ya kita. Manusia nih. Atau dalam konteks ayat ini adalah siapa yang berdiskusi dengan dia. Bukti-bukti sudah jelas, ini jelas. Nah, jangan ragu lagi. Tapi Allah tidak mau berkata, hey, kamu jangan ragu. Silakan, mau ragu, tidak ragu, terserah. Tapi dia disindir, hey Nabi Muhammad, ini sudah kebenaran. Kamu jangan ragu ya, padahal matanya ke sana. Kira-kira begitu. Okay. Iya. Kalau gitu kita juga ingin mendengarkan langsung dari Pak Kurais nih Pak, ringkasan dari ayat yang sudah dijelaskan pagi hari ini, 55-63. Iya. Ayat kita ini berbicara menyangkut Nabi Isa alaihissalam. Allah menceritakan bahwa beliau yang pasti tidak terbunuh. Yang pasti Allah menyelamatkan Nabi Isa. Hanya saja ulama-ulama beda pendapat apakah diselamatkan itu dalam arti diangkat rohnya ke langit sehingga akan turun lagi, ataukah diselamatkan dalam arti tidak disentuh oleh keburukan dan cedera oleh ini, tetapi di beliau tetap berada di pentas bumi ini dan meninggal secara normal. Itu ada ulama, itu satu. Perbedaan pendapat ini tidak berkaitan dengan akidah. Siapa yang mau percaya begini boleh, yang tidak percaya pun tidak apa-apa. Yang penting dia harus percaya bahwa Nabi Isa tidak terbunuh, tidak disalib, tidak dibunuh. Oke, itu satu. Yang kedua, ayat kita ini menjelaskan bahwa walaupun sebenarnya ada orang-orang yang berusaha mencederai Nabi Isa, yang menindas pengikut-pengikutnya, itu pengikut-pengikut Nabi Isa tertindas sekian lama, tetapi pada akhirnya mereka itu ditempatkan Allah di tempat yang setinggi-tingginya. Nah, kalau begitu, jangan enggan berjuang, jangan merasa bahwa waduh saya lemah, saya ini, tetapi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberi bantuan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bacakan di sini adalah bahwa kalau Anda ada orang yang mengajak Anda berdiskusi, jangan paksa dia untuk menganut pendapat Anda. Karena itu kita pun terhadap saudara-saudara kita umat Kristiani, silahkan anut ajaran Anda. Kami pun menganutnya. Nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat berikut, itu nanti ada ajakan untuk kerjasama walaupun kita berbeda. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kurais Shihab. Dengan demikian selesai sudah kajian kami pada pagi hari ini. Jangan lupa pemirsa Metro TV untuk terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah setiap dini hari di Metro TV. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi besok untuk kajian ayat-ayat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.